Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'd. Kita masih melanjutkan membaca syarah hadis yang ke-26. Hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, "Wa'titu Hamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli." Insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada perkara yang ketiga dari lima keutamaan yang Rasulullah SAW diistimewakan dari para nabi sebelumnya yang terangkum dalam satu hadis ini. As-salisah qawluhu wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Yang ketiga dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah dihalalkan bagiku ghanimah. Yang ini juga berlaku hukum ini bagi umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam tahilla li ahadin qabli. Dimana tidaklah ghanimah ini halal bagi seorang nabi pun sebelumku. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wadzalika, yani kehalalan ghanimah ini bagi beliau sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, likaramatihi ala rabbih wa karamati ummatihi wa fadlihim, ya, dikarenakan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam di sisi Rabb-nya, demikian pula keutamaan umat beliau sallallahu alaihi wasallam dan fadl, yakni kemuliaan serta keutamaan yang ada pada mereka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kamali ikhlasihim, serta kesempurnaan keikhlasan mereka. Fa halaha lahum, sehingga dengan faktor-faktor ini Allah Subhanahu wa taala menghalalkan ghanimah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yunqis min ajri jihadihim syai'a. Di mana adanya ghanimah bagi umat ini yang mereka mengambil manfaat darinya tidaklah mengurangi pahala jihad mereka sedikit pun. Wa hasala biha di hadhihi al-ummah min sa'atil arzaq wa kasratil khairat wal isti'anati ala umuri ad-dini wad-dunya syai'un la yumkinu 'adduhu. Dan dengan dihalalkannya ghanimah ini bagi umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terwujud bagi umat ini kelapangan rizki. Demikian pula banyaknya kebaikan-kebaikan di tengah umat ini, serta fungsi dari ghanimah tadi sebagai perkara yang membantu, menolong umat ini dalam urusan agama mereka, demikian pula dalam urusan-urusan dunia mereka yang tidak bisa dihitung, ya, banyaknya manfaat dari ghanimah ini. Baik, ini diantara sekian banyak manfaat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, ya, bagi umat ini dengan adanya ghanimah yang Allah halalkan bagi mereka. Kemudian, walihada, atas dasar inilah, qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi." Dan telah dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Di mana dalam cakupan hadis ini, Nabi SAW juga menyatakan Ya, waj'il as-saghar wadhillah 'ala man khalafa amri. Dan dijadikan ya, kehinaan dan kerendahan terhadap siapa saja yang menyelisihi agamaku, menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kerendahan, kehinaan akan terjadi ketika menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya, ya, bagi umat ini jika ingin meraih kemuliaan sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada generasi awal mereka, hendaklah mereka kembali kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Ajaran yang tidak tercampur dengan ajaran-ajaran selain Islam. Baik ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh beliau dari perkara-perkara bidah maupun ajaran-ajaran kekufuran yang ada pada agama-agama selain Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini menyatakan wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan siapapun yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Ini pada apa yang dia bertasyabuh menyerupai kaum tersebut. Dan tasyabuh ya adalah perkara yang zahir. Maknanya bahwa tidak dipersyaratkan dalam perkara tasyabuh ini niat. Semata terjadi keserupaan lahiriah, maka terjadi tasyabuh. Dan tasyabuh itu sendiri, ya hukum, ya perkaranya adalah haram. Ya, dan sebagian dari perkara tasyabuh sampai pada tingkat kekufuran, sampai pada tingkat kesyirikan. Jadi tasyabuh hukumnya bertingkat-tingkat, namun semuanya haram. Sebagiannya merupakan kekufuran, kesyirikan. Ya, sebagiannya merupakan maksiat yang di bawah kekufuran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya Imam As-Sadi rahimahullah menyatakan amma man qablana minal umami fa inna jihadahum qalilun binisbati li hadhihi al-ummah. Adapun umat-umat yang sebelum kita, sebelum umat Islam, sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya jihad mereka terlalu sedikit ya, jihad mereka lebih sedikit dibandingkan dengan jihad umat ini. Sebagaimana kita ketahui, sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang ikut bersama Nabi dalam jihad beliau sampai ya, diwafatkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti hampir sekitar 70 kali ya pertempuran, 70 kali jihad fisabilillah. Ya, sementara kita ketahui ya jihad fisabilillah mengangkat senjata ini baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jadi selama kurun 10 tahun ya beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan sekitar 70 kali pertempuran. Suatu perkara yang luar biasa. Baik. Jadi dari sisi ini ya umat-umat sebelum umat Islam jihad mereka ya dibandingkan dengan jihad umat ini ya lebih sedikit. Ya, di antara mereka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan tentang jihad mereka misalnya jihad yang ditempuh oleh ya Nabi Yusha bersama dengan kaumnya dari Bani Israel. Ayat. Kemudian kata Imam As-Sa'di wa hum duna hadhil ummah ya bi quwwatil imani wal ikhlas. Dan mereka umat-umat terdahulu ya di bawah umat ini dari sisi kekuatan iman dan kekuatan keikhlasannya. Famin rahmatihi bihim annahu mana'ahu minal ghanaim. Sehingga termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu yang sebagian dari umat terdahulu disyariatkan jihad mengangkat senjata, mana'ahum minal ghanaim, Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, mencegah mereka dari mengambil ghanimah pada peperangan mereka. Kenapa demikian? Disebutkan hikmahnya di alla yukhilla bi ikhlasihim, agar ghanimah ini tidak mencacati keikhlasan mereka. Ya, adapun umat ini sekali lagi dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ghanimah untuk mereka. Sebagaimana diterangkan oleh Imam As-Sa'di di sini, ya, li kamali ikhlasihim, dikarenakan kesempurnaan keikhlasan umat ini, ya, terlebih dalam hal ini generasi awal dari umat ini yang telah datang pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan mereka. Ya, sehingga dengan dihalalkannya bagi mereka, bagi umat ini tidak mempengaruhi keikhlasan mereka. Wallahu a'lam. Ini demikian keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Selanjutnya kata beliau Ar-Rabi'ah, perkara yang keempat, qauluhu wa'titu syafa'ah, dan aku telah dikaruniakan syafa'at. Wahiyya syafa'atul uzma, di mana yang dimaksud syafa'at pada hadis ini adalah syafa'at al-uzma, syafa'at yang paling agung. Allati ya'tadhiru anha kibaru rusul, di mana para pembesar rasul dari kalangan ulul azmi, ya, mereka minta uzur, ya, tidak bisa memberikan syafaat ini. Wa yumtadabu laha khatimuhum Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan penutup mereka, penutup para nabi, ya, memberikan syafaat ini, ya, untuk manusia. Fayashfa'uhu Allahu fil khalq, atau fayushaffi'uhu Allahu fil khalq, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk Allah memberikan putusan di antara makhluk-makhluknya. ويحصل له المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون وأهل السماوات والأرض, yang dengan syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan ini merupakan syafaat yang pertama yang terjadi pada yaumul kiamah, maka, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam meraih al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji, yang dipuji oleh seluruh makhluk dari awal hingga akhirnya. Demikian pula, ya, dipuji oleh penduduk langit dan bumi. Wa tanalu ummatuhu min hadhihi syafa'ah al-hadd al-awfar, dan umat beliau sallallahu alaihi wasallam dari syafaat ini, yakni asy-syafa'atul uzma, meraih bagian yang paling banyak. Wa nasib al-akmal, bagian yang paling sempurna. Ini, ya, dari sisi syafaat al-uzma. Kemudian wa yashfa'u lahum syafa'atan khassatan, dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk umatnya, syafaat yang khusus. Jadi di sana ada syafaat yang sifatnya umum, ya, yang terjadi pada yaumul kiamah, yakni asy-syafa'atul uzma. Dan ini pun sekali lagi ini kekhususan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, karena para Nabi yang lainnya minta udzur tidak bisa memberikan syafaat ini. Kemudian fayushaffi'uhu Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, likulli nabiyyin da'watun qad ta'ajjalaha wa qad khabbatu da'wati syafa'atan li ummati fa hiya na'ilatun insyaallah man mata la yushriku billahi syai'an. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli nabiyyin da'watun." Setiap nabi memiliki satu doa, doa yang pasti dikabulkan. Qad ta'ajjalaha, di mana masing-masingnya dari para nabi telah menyegerakan ya doa tersebut, yakni di dunia ini. Ya, telah berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkannya. Waqad khabbatu da'wati syafa'atan li ummati. Adapun aku, maka aku simpankan doaku tersebut ya untuk nanti sebagai syafaat bagi umatku di yaumul kiamah. Ya, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umat ini. Fa hiya na'ilatun insyaallah man mata la yushriku billahi syai'a. Dan syafaat ini, ya insya Allah, akan sampai kepada siapa saja yang meninggal ya dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu pun. Yang akan dapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah muwahhidun, ya orang-orang yang meninggal di atas tauhid. Dan ini menunjukkan keutamaan tauhid. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga dari sahabat Abu Hurairah, as'alun nasi bisyafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Bahwa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yang betul-betul ucapan itu murni dari dalam hatinya, menunjukkan keikhlasan ya orang tadi dalam mengucapkannya. Tidak ada tendensi-tendensi duniawiyah, tidak pula tekanan-tekanan dari pihak yang manapun. Tapi betul-betul persaksian la ilaha illallah keluar dari lisannya itu bersumber dari hatinya. Tayyib. Dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di sana ada syafaat yang sifatnya umum bagi umat beliau ya, dan ada yang sifatnya khusus ya. Dan di antara syafaat-syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja selain dari syafaatul uzma adalah syafaat beliau untuk ahlul jannah masuk ke dalam jannah. Ya, dan demikian pula syafaat khusus beliau untuk pamannya yang kafir, yakni Abu Talib. Kemudian ya, syafaat yang lainnya sifatnya umum, baik dimiliki oleh Nabi ataupun selain beliau dari para Nabi yang lainnya ya, adalah syafaat untuk ahlul kabair ya, syafaat untuk ya, pelaku-pelaku dosa besar yang telah ya masuk ke dalam neraka untuk dikeluarkan darinya. Dan ini yang diingkari oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, karena dalam keyakinan mereka siapa yang masuk ke dalam neraka maka kekal di dalamnya. Demikian pula termasuk di antara syafaat yang dimiliki oleh beliau juga dan selain beliau adalah syafaat untuk mereka yang telah yang difonis untuk masuk ke dalam neraka untuk tidak memasukinya. Baik. Demikian pula di antara syafaat yang umum dimiliki oleh beliau dan selain beliau adalah syafaat untuk al-jannah, untuk ditinggikan derajatnya, dinaikkan derajat mereka. Baik, ini beberapa syafaat yang itu dimiliki oleh Nabi secara khusus, juga dimiliki oleh selainnya. Kemudian kita masuk pada al-khamisah, poin yang terakhir yang terkandung dalam hadis ini. Qauluhu, yang dari sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa kana an-nabiyyu ay jinsul anbiya, dan adalah nabi, yakni jenis nabi yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu, ya, sebelum nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baik Nabi Isa ataupun yang sebelumnya, karena nabi yang paling dekat dari masa diutusnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Tidak ada seorang nabi antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dan nabi-nabi yang terdahulu, ya, yub'atsu ila qaumi khassah. Mereka, para nabi tersebut, diutus hanya kepada kaumnya saja. Oleh karena itu, ya, seruan seperti Nabi Musa, demikian pula Nabi Isa, ya, seruannya ya Bani Israel, ya, demikian pula yang lain, ya qaumi, wahai kaumku. Ini para nabi yang sebelumnya. Wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Adapun aku, maka aku diutus untuk seluruh manusia. Diutus untuk seluruh manusia, bahkan ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menafsirkan an-nas mencakup di dalamnya adalah bangsa jin, ya. Karena risalah beliau sallallahu alaihi wasallam selain untuk seluruh manusia juga masuk di dalamnya adalah bangsa jin. Dan beliaulah imam as-saqalayn, imam, ya, seluruh bangsa manusia dan bangsa jin. Kemudian, kenapa risalah beliau, sifatnya risalah yang universal, ya, risalah yang umum, menyeluruh, yang dengannya tidak halal bagi siapapun untuk beragama selain dengan agama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapa yang mati, ya, di atas agama selain Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalannya. Ya, dan ini sesuatu yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menerima amalan hamba dan memberi balasan atas amalan mereka telah menegaskan, ya, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ini wajib untuk kita mengimani. Bahwa siapa yang mencari selain Islam sebagai agama yang dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengannya, sekali-kali tidak akan diterima. Dan dia di akhirat kelak termasuk dari orang-orang yang rugi. Jadi menjadi penghuni neraka. Ya. Wajib untuk kita mengimani ini. Demikian juga firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang akan diterima oleh Allah adalah Islam. Tayyib. Ya. Ini penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, ma min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun yasma'u bi wa bima ursiltu bihi thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang pun dari umat ini, baik dia status sebagai seorang Yahudi ataupun sebagai seorang Nasrani, mendengar tentangku dan agama yang aku diutus dengannya, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya, tidak masuk ke dalam Islam, ya, kecuali dia akan menjadi jadi penghuni neraka. Ini berita dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulullah s.a.w. yang wajib untuk kita imani. Baik, jadi sekali lagi, bahwa agama Rasulullah adalah agama yang universal, yang tidak halal bagi seorang pun, ya, untuk beragama selain dengan agama Rasulullah s.a.w. Kemudian wa dzalika li kamali syariatihi wa umumiha wa sa'atiha. Yang demikian itu dikarenakan kesempurnaan dari syariat beliau. Ya. Umumnya sifat syariat beliau di mana seorang ya yang beragama dengan agama Islam ini dia akan cocok dengan agama tersebut dimanapun dia berada. Baik. Wasaatnya demikian pula luasnya cakupan agama ini. Ya, oleh karena itu sampai-sampai ya di antara para sahabat Nabi ya pernah didatangi oleh seorang Yahudi. Ini sahabat Salman Al-Farisi didatangi oleh seorang Yahudi yang dia mengatakan tujuannya untuk mengejek ya allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Nabi kalian itu mengajari kalian apa saja sampai pun masalah cara ya buang air besar. Kata Salman Al-Farisi, ya. Ajal, ya, benar. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ah. Benar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kami segala sesuatu sampai pun masalah buang air besar. Ini menunjukkan bagaimana sempurna syariat Islam. Ya, seluruh sisi kehidupan kita itu diajarkan bagaimana jalan yang akan menyampaikan kepada kebahagiaan dalam hidup berumah tangga, dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup bernegara. Semuanya diajarkan ya di dalam syariat Islam ini. Baik. Ya. Karenanya para ulama rahimahullah mereka menulis di antara karya mereka As-Siyasah Asy-Syar'iyyah tentang politik Islam, politik yang diajarkan dalam Islam yang tidak sama dengan politik-politik praktis yang dijalankan oleh para politikus. Karena tujuan dari politik Islam adalah untuk ya, kemaslahatan, kebaikan fid dunya wal akhirah. Ya, bukan hanya sekedar ya, terkait dengan tanggung jawab dunia, tapi terkait juga dengan tanggung jawab seorang pemimpin di akhirat kelak yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan apa-apa yang diserahkan dengan politik praktis di mana yang dicari oleh mereka adalah kekuasaan dan syahwat ya, terhadap dunia. Adapun politik yang diajarkan dalam Islam adalah politik untuk kemaslahatan manusia. Taib. Kemudian dikatakan berikutnya washtimaliha 'ala shalahil mutlaq. Dan cakupan dari syariat Islam ini yang mencakupi kemaslahatan, kebaikan yang sifatnya mutlak, kebaikan dunia dan akhirat. Wa anna salihatun li kulli zamanin wa makan. Di mana syariat Islam ini adalah syariat yang senantiasa layak, senantiasa baik ya, untuk setiap zaman, setiap masa dan setiap tempat. Ya, sehingga dengan penerapan syariat Islam ini dimanapun dan di zaman yang manapun senantiasa akan membawa kepada kemaslahatan. Ya, difahami ini bukan syariatnya dicocok-cocokkan dengan tempat tertentu sehingga ada istilah Islam Indonesia atau dengan ungkapan yang lain mungkin Islam Nusantara, ada Islam Arab, ada Islam Bangladesh. Tidak ada yang seperti itu. Islam adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Semua kita mengaku nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semestinya kita di dalam berislam juga ya berislam sebagaimana caranya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, wala yatimmu shalahu illa biha, dan tidak akan terwujud kebaikan yang sempurna kecuali dengan syariat ini. Coba kita perhatikan di masa kejayaan Islam dalam 3 kurun generasi terawal dari umat ini. Di mana Islam membentang ya dari Eropa, dari Andalus yang sekarang menjadi Portugis dan Spanyol hingga masuk ke daratan Cina. Semua mendapatkan bagaimana yakni adilnya Islam. Dengan apa ya Para pemimpin Islam ini mengatur wilayah yang demikian luas, mengatur manusia yang demikian banyak dengan syariat yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya merasakan bagaimana keadilan Islam, kebaikan Islam. Sehingga kalau ada sebagian ya muslimin yang istilah mereka nyinyir ya, mengatakan bahwa hukum-hukum Islam itu hukum-hukum yang primitif ya, sadar atau tidak, dia telah ya, melakukan istihza, penghinaan terhadap syariat yang ini sangat berbahaya terhadap keislamannya. Baik, dia tidak akan terwujud kesempurnaan kebaikan kecuali dengan syariat ini. Waqad assasat lil bashari usulan azimah, di mana syariat ini telah menetapkan pondasi bagi manusia ini, yakni pondasi-pondasi yang agung. Mata i'tabaruha salahat lahum dunyahum kama salaha lahum dinuhum, kapan mereka berupaya untuk mengambil prinsip-prinsip agung dari syariat ini, ya, niscaya akan terwujud kemaslahatan dunia mereka sebagaimana terwujud kemaslahatan agama mereka. Jadi ini menunjukkan kepada kita ya, bahwa dengan pelaksanaan agama Islam secara benar-benar, ini akan membawa kepada kemaslahatan dunia wal akhirah. Bukan hanya semata kemaslahatan akhirat bagi seorang yang menerapkan agama dengan sebaik-baiknya, tetapi kemaslahatan dunia akan diraih oleh mereka. Ini yang bisa dibacakan dari apa yang disebutkan dalam syarah hadis ini oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.